Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran nahwu kita yaitu membaca kitab Al-Jurumiyah masih melanjutkan pembahasan tentang bab tamyiz. Nah, barakallahu fikum. Dan matan telah selesai kita baca di bab tamyiz, namun tersisa penjelasannya. Nah, telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian tamyiz. Nah, demikian juga contohnya. Nah, dan juga tentang syarat tamyiz. Sekarang kita masuk ke pembagian tamyiz. Nah, tamyiz terbagi menjadi dua. Perhatikan papan tulis. Tamyiz terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah tamyiz al-mubayyin lil mufrad atau mufassir, al-mufassir atau al-mubayyin lil mufrad. Tamyiz yang menjelaskan untuk mufrad. Nah, mufrad yang dimaksud dengan mufrad yaitu bukan jumlah. Nah, yaitu apa? Yaitu tamyiz yang menjelaskan kesamaran pada mufrad. Dan tamyiz ini terjadi pada lima perkara. Tamyiz mufrad, tamyiz dalam rangka untuk menjelaskan kesamaran pada mufrad terjadi pada setelah lima perkara berikut ini. Pertama, pada maqadir. Nah, yang kedua pada syibhul maqadir. Yang ketiga al-mutafariq minhu, yaitu mutafariq minal maqadir. Yang keempat pada al-mumatsala wal mughayyara. Yang kelima pada adad, bilangan. 6. Terjadi pada berapa perkara? Ada 5 perkara. Kemudian yang pertama al-maqadir terbagi menjadi 3. Maksudnya tamyiz pada yang terjadi setelah tamyiz yang terjadi setelah maqadir itu terjadi setelah perkara yang menunjukkan terhadap takaran al-kail atau terhadap timbangan al-wasnu atau terhadap al-masaha yaitu jarak. Nah, barakallahu fikum. Nah, contoh tamyiz untuk masaha li Zaidin Sibrun Ardon. Zaid memiliki sejengkal tanah. Nah, mana tamyiz ya? Ardon. Nah, tamyiznya Ardon. Ya, ini Ardon di sini tamyiz. Kenapa? Karena dia isim. Kedua mansub. Ketiga fadla. Itu kan? Kemudian menjelaskan untuk dawat sosok sebelumnya yaitu Sibrun. Iya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, dan dia nakiro, ya enggak, sesuai dengan pembahasan yang telah kita lewati tentang pengertian tamyiz dan syaratnya. Nah, kail, sekarang ke kail, takaran. Enam. Ishtaraitu ratlan zaitan, misal. Aku membeli satu ritlan itu semacam nama ukuran. Enam. Atau kofi saja nama. Lahu kofi sun buron atau arusan li Zaidin, samakan dengan atas ya, li Zaidin. Nam Zaid memiliki kofis. Kofis ini nama takaran di yang berlaku di sana, daerah Arab. Buron, dia memiliki satu, katakan kofis ini ember kecil ya, dia memiliki satu ember kecil berisi bur, atau dia memiliki bur gandum seember kecil. Ngertikannya fleksibel, yang penting maksudnya bisa dimengerti. Nah, mana tamyiznya? Bur ini tamyiz. Nah, kenapa? Karena dia isim yang mansub, kemudian datang untuk mufasir, mubayyin untuk li dawat. Mana dawat yang dijelaskan? Qafis. Kemudian dia juga fadlah. Kenapa? Karena datang setelah rukun kalimat. Apa rukun kalimat sebelumnya? Mubtada dan khobar. Seperti pada li Zaidin sibrun, mubtada dan khobar. Sibrun mubtada, li Zaidin khobar. Li Zaidin Qafisun, Qafisun mubtada, li Zaidin khobar. Berarti dia fadlah, ya kan? 6. Atau datang setelah timangan. 6. Lahu li Zaidin, Zaid memiliki 2 kilowani. 2 kilo. Atau pakai itunya, kilo ciromani ya. Kilo ciroman 6. Apa yang mau kita timbang? Tamron. Mam. Li Zaidin kilo ciroman tamron. Zaid memiliki 2 kilo kurma. 6. Mana tamyiznya? Tamron ini untuk tamyiznya. Barakallahu fikum. 6. Kemudian setelah itu pada ini yang makadir ya. Setelah itu pada shibhu makadir, itu yang menyerupai timbangan. Menyerupai makadir, apa? Menyerupai makadir. Artinya dia bukan wazan, bukan timbangan, bukan takaran, bukan pula jarak. Namun memiliki arti kepada makadir yang berkaitan dengan ukuran. 6. Seperti dalam firman Allah Taala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, di situ mana tamyiznya? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah, barakallahu fikum. Atau contoh yang lain yang memiliki arti sibhul maqadir, مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعُ rahatin sahaban. Ma, tidak ada di langit tidak ada sedikit pun tempat bagi awan ya. Ma fis samai. Nah, ma fis samai mawdi'u rahatin sahaban. Artinya ini benar-benar panas, enggak ada awan sedikit pun. Ma fis samai. 6. Ma harfu nafiin Tisama'iyah jar majrur khabar maudhi'u mubtada mudhaf ilaih sahaban tamyiz. 6. Barakallahu fikum. Yang sibhul maqadir ya, atau yang al mutafariq cabang dari dari maqadir. 6. Yaitu apa? Yaitu untuk yang yaitu tamyiz yang datang setelah penyebutan sebutan kata yang menjadi bagian dari tamyiz. Penyebutan kata yang menjadi bagian daripada tamyiz. Hada khatamun hadidan. Hadidan tamyiz. Bagian dari kata yang dijelaskan oleh tamyiz. Al-mutafariq, al-mutafariq minhu, cabang dari darinya, dari yang disebutkan di atas, yaitu apa? Pada tamyiz yang dia itu datang setelah penyebutan kata yang bagian daripada tamyiz yang dia itu bagian daripada kata yang dijelaskan. 6. Ada mubtada khatamun khobar kan? Hadidan dia tamyiz. Mana yang dijelaskan oleh hadidan? Khatam. Ini cincin. Ini adalah cincin berupa besi. Ini cincin dari besi. 6. Barakallahu fikum. Kemudian juga ada al-mumatsalah dan al-mughayyara. Ini kita tunda pada kitab yang lain. Demikian juga ada tamyiz yang keempat tadi, tamyiz al-mumatsalah dan al-mughayyara. Yang kelima apa? Al-adad. Tamyiz yang berupa adad bilangan. Ini terbagi dua, ada adad sharih dan juga adad ghairu sharih. Ini kita tunda pada kesempatan kitab yang lain. 6. Yang perlu dipahami di sini tamyiz untuk yang sering dibahas atau yang ada untuk pemula dan harus mengerti, yang ada di kitab-kitab pemula dan harus mengerti adalah tamyiz mufrad untuk maqadir itu. Untuk maqadir yang datang setelah jarak, setelah timbangan atau setelah takaran, gitu ya. 6 itu. Yang poin pertama itu harus pahami. 6. Barakallahu fikum. Adapun untuk sibul maqadir al-mutafariq minhu al-mumatsalah dan mughayyara dan adad, 6 juga harus dimengerti. Kenapa? Karena kalau kita mengerti secara lengkap, kita akan mudah untuk mengerti i'rabnya. Ini adalah tamyiz, tidak bingung, tidak keliru dengan i'rab lainnya. Nah, cuman khawatir nanti terlalu rinci dan memberatkan, maka untuk lainnya kita tunda pada kita berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan kita sekarang melihat kepada pembagian kedua. Itu tamyiz yang pertama. Tamyiz apa yaitu? Untuk mufrad. Nah, sekarang masuk ke tamyiz yang kedua. Tamyiz jumlah atau mufasir lil jumlah. Tamyiz jumlah atau mufasir lil jumlah terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan muhawwal. Tamyiz muhawwal. Yang kedua tamyiz ghairu muhawwal. Tamyiz muhawwal itu tamyiz perubahan, yaitu perubahan dari bentuk kalimat tertentu. Karena susunan kalimat diubah, maka dia menjadi tamyiz. Barakallahu fikum. Tamyiz muhawwal ini bisa muhawwal dari fa'il. Dari fa'il. Contohnya apa yang kemarin kita bahas? Apa contoh yang kita bahas? Apa Pak Khair atau Bu Isa? Tamyiz muhawwal. Contoh pada contoh yang di matan. Apa? Sababa Zaidun Arakon. Ahsantan Abu Salma. Nah, apa itu tamyiz muhawwal? Lafaz yang asalnya bukan tamyiz namun diubah menjadi tamyiz karena mengubah tarkib atau susunan kata. Jadi lafaz ini asalnya bukan tamyiz, kemudian dijadikan tamyiz. Kenapa? Karena susunan kata yang diubah. Perubahan ini bisa dari fa'il, seperti contoh apa? Tasabbaba Zaidun Arakon. Mana tamyiznya? arakonnya, tamisnya. Naam. Astasobaba fi'lun madin, sayyidun fa'ilun, arakon, tamyiz. Apa apa asal katanya? Perubahan dari apa ini? Tasobaba zaitun arakan. Perubahan dari arakan dari apa? Dari fa'il. Dari fa'il asalnya adalah tasobaba araku zaitin. Nah ini kan berarti perubahan dari fa'il. Yang kedua perubahan dari maf'ul. Maf'ul bihi. Contoh, wafajjarna al-ardha uyunan. Naam. Wafajjarna al-ardha uyunan. Dan kami pancarkan bumi uyunan, mata-mata air. Itu kalau secara lafaz itu artinya. Naam, gitu ya. Kalau secara arti, dan kami pancarkan mata-mata air dari bumi. Mana tamyiznya? Mana tamyiz? Uyunan di sini, tamyiz. Fajarnal ardo uyunan. Apa asal kalimatnya? Apa asalnya? Fajarna uyunal ardi. Fajarna uyunal ardi. Nah ini asalnya. Berarti berasal dari apa ini? Maful bihi. Nah kemudian yang ketiga, muhawal dari ghairu huma, bukan dari selain keduanya, bukan dari fa'il atau maful bihi. Contohnya perubahan dari khobar mubtada, dari mubtada yang dicontoh mubtada. Baca contoh yang di buku. Contohnya apa? Yang perubahan dari mubtada, contohnya apa, Abu Isa? Kemarin dijelaskan. Ketemu enggak? Wa Zaidun akramu minka aban. Zaidun. Nah, contohnya Zaidun akramu mingka aban. Mana tamyiznya? Aban. Tamyiznya aban. Naam, ahsantum. Asalnya apa ini asalnya? Asal kalimatnya? Abu Zaidin. Nah, berarti berasal dari perubahan mubtada kan? Abu Zaidin akramu mingka. Nah, lihat aban di sini, Zaidun akramu minka aban, tamyiz. Yang tamyiz ini berasal dari mubtada, yaitu Abu Zaidin akramu minka. Karena itu boleh kita artikan ke asal, Zaidun akramu minka aban. Nah, kalau diartikan secara lafaz, kita artikan Zaid lebih mulia darimu, yaitu bapaknya. Namun arti penyesuaiannya sesuai dengan asal kalimat. Abu Zaidin akramu minka, bapak Zaid lebih mulia darimu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan tamyiz muhawwal. Nah, tamyiz muhawwal ini bagian daripada tamyiz mufasir lil jumlah, ya. Tafsir mufasir lil jumlah terbagi dua, muhawwal dan ghairu muhawwal. Kemudian tamyiz muhawwal 6, yaitu tamyiz yang asalnya bukan tamyiz namun diubah menjadi tamyiz karena mengubah susunan kata, susunan kalimat. 6. Barakallahu fikum. Kemudian tamyiz apa sekarang yang tidak muhawal, yang ghairu muhawal. Yang ghairu muhawal. Imtala al-ina'u. Ina itu wadah. Wadah penuh ma'an, air. Wadah itu penuh air. Imtala al-ma'u ina ma'an. Mana? Tamyiz di mana? Ma'an. Tamyiz. Wadah itu penuh air. Nah. Atau contoh lainnya bisa Akrim bi Zaidin rajulan. Akrim bi Zaidin rajulan. Ini gair muhawal ya. Akrim bi Zaidin rajulan. Masih ada contoh-contoh yang lain yang insyaallah kita akan dapati pada kitab berikutnya. Akrim bi Zaidin rajulan. Imtala al apa antum? Di dalam kelas penuh murid bisa. Bisa. Bisa al imtala al faslu. Imtala al faslu taliban. Talibannya berarti tamyiz ya. Iya. Nah, itu ya. Secara garis besar selesai dari pembahasan tamyiz. Nah, yang pembahasan penutupnya berupa pembagian tamyiz, yaitu tamyiz mufrad dan tamyiz jumlah, atau disebut tamyiz al-mubayyin, mufasir lil mufrad dan mufasir lil jumlah. Nah, untuk tafsir lil mufrad yaitu tamyiz yang datang setelah penyebutan maqadir, syibhul maqadir, al-mutafariq minhu, al-mumatsala wal mughayyara, kemudian al-adad. Kemudian al-maqadir terbagi menjadi tiga, al-masaha, al-qail dan al-wasnu. Nah, adapun tamyiz al-jumlah atau mufassir al-jumlah, maka terbagi menjadi dua, ada yang muhawal dan ghairu muhawal. Yang muhawal bisa muhawal dari fa'il, perubahan dari fa'il. Nah, bisa juga dari maful bihi, bisa juga dari selain keduanya. Yang ghairu muhawal, contohnya sudah ditulis apa tulis. Nah, semuanya ada di apa tulis, nanti tinggal bisa difoto untuk di share ke grup bimbel, yang bimbel kita yang sudah berjalan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan garis besar tamyiz. Yang pembahasan ini insyaallah akan lebih rinci lagi ketika kita memasuki kitab kedua. Nah, karena ini antum targetnya adalah, yang harus antum pahami targetnya adalah matan yang ada di kitab kita itu Al-Jurumiyah, maka cukup dari apa yang ada di matan. Bahkan yang dijelaskan ini lebih dari yang di matan ya. Yang kita tulis di papan tulis atau yang dijelaskan kemarin lebih dari apa yang ada di matan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Sebagai penutupan kita coba dari antum perwakilan untuk mengirab. Ya. Abu Isa, antum terlebih dahulu mengirab. Mengirab tamyiz Muhammad, tamyiz mufrad. Ya, untuk contoh li Zaidin Sibrun Ardhon. Zaid memiliki sejengkal tanah. Li Zaidin lam harfu jar. Lam. Zaidin isim majrurun bilam wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wal jar wal majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam. Iya, ahsantum. Shibrun Shibrun mubtada'un marfu'un. Iya, mubtada'un mu'akharun. Mubtada'un mu'akharun marfu'un. Marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammah. Alamat raf'ihi ad-dhammah. Dhammah. Naam. Ardhon. Kenapa mubtada' padahal dia nakhirah? Mubtada' itu kan harus ma'rifat secara asal. Kenapa Sibrun mubtada padahal dia nakiro? Nakiro atau makrifat Sibrun? Nakiro. Nakiro. Kenapa bisa menjadi mubtada? Karena khobarnya berupa sibul majrur. Iya, sibul jumlah. Karena khobarnya berupa sibul jumlah, yaitu jar majrur. Jar majrur. Nah, Sibrun mubtada padahal dia nakiro. Namun dibolehkan di sini. Kenapa? Karena ada musawik. Apa musawiknya? Musawik itu perkara yang membolehkan. Musawiknya itu khobarnya berupa jar majrur. Ya. Nah, atau lebih umum kita katakan musawiknya berupa sibul jumlah. Khobar yang sibul jumlah. Nah, Ardhon, lanjutkan. Ardhon. tamyizun. Tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Hada khatamun hadidan. Siapa yang mengirab? Nah, untuk contoh tamis al-mutafari' minhu. Hada khatamun jadidan. Ya. Istilah-istilah al-mutafari' minhu, ya. Al-mumathalo, al-mughayyaro, al-adad, sharih dan ghairu sharih dan sebagainya. Nanti ada penjelasan tambahannya ya pada kitab yang akan datang. Nah, yang sekarang kita cukupkan contohnya aja dulu. Ya, hada khatamun hadidan. Apa? Hada khatamun. Hada ismu isyaratin. Ya, hada ismu isyarah mabni ala sukun ya. Fi mahali. Fi mahali raf'in. Raf'in sebagai mubtada. Mubtada. Nah, itu ringkasnya. Kalau mau dipecah kita katakan hada ha litanbi harfun la mahala lahu min al-i'rab. Da ismu isyaratin mabni ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Sekarang khatamun. Khatamun khobar. Khatamun khobarun marfu'un. Marfu'un alamatu rabihi dhammah. Enam alamat wa alamatu rabihi dhammah. Hadidan. Hadidan tamyiz. Ya tamyiz. Mansubun. Mansubun. Alamatu nasbihi. Nasbihi fathah. Fathah asantum. Enam. Abu Salma. Wa fajjarna al-ardha uyunan. Wawu ala hasab maqablaha. Fajjarna irab. Wa fajjarna al-ardu mu uyunan. Mu uyunan. Wawu ala hasab maqabla. La hasab maqabla. Iya. La minal irab. Wa fajjarna. Fajjarna fi'lun madin. Iya, mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Terus nun. Wana. Wana. Domirun. Domir mutasil. Mutasilun. Mabniun ala sukun. Iya. Fi mahali raf'in. Fa'il. Fa'il. Ahsantum. Al-ardo. Al-ardo. Maf'ulun bihi mansub. Iya. Wa alamatun nasbihi. Al-Fathah. Ahsantum. Uyunan tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ya, ahsantum. Nah, cukup dari tiga perwakilan dari antum mengirab. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah pada pembahasan mendatang kita masuk pembahasan bab berikutnya yaitu bab mustasna. Insyaallah ya. Nanti akan diumumkan apakah kita akan lanjut pekan depan atau libur karena pekan depan sepertinya sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan 6. Apakah diliburkan atau tetap berjalan? Kalau tetap berjalan kemungkinan kita akan taklim di teras masjid supaya yang iktikaf tak bisa mengikuti tanpa keluar dari masjid. Alhamdulillah masjid kita lumayan luas, ada ruang utama, ada teras rambi gitu ya. Nah, dan kemungkinan liburnya mendekati lebaran. Kemudian setelah itu Afan pelajaran terakhir untuk di bulan Ramadan maksudnya itu mendekati lebaran kemungkinan. Kemudian akan mulai lagi akhir Syawal kemungkinan mulainya. Iya, karena ada libur sampai ma'had kita libur sampai sekitar 18-20 Syawal. Iya, 22 Mei ya. Iya, sehingga kemungkinan besar kita mulai lagi setelah selesai dari liburan ini karena hampir setiap dari kita akan sapar atau ada aktivitas mengisi liburan tertentu. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Itu al-masahah apa al-masafah? Al-masaha, al-masafa sama. Iya, artinya jarak. Al-masaha, al-masafa artinya jarak. Ada lagi pertanyaan? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.